النسيم هبت علينا من حمال المصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال المصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا مختومة للنبي في كل حال اقتفى على أقدام صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم أهوم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اختفى Dipancarkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber dan Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat yang kedua dimanapun Anda berada, kita sudah masuk pada sesi tanya jawab ya, dan kita sudah akan membaca beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan sudah bergabung. Baik, sebelum kita membaca pertanyaan yang sudah bergabung melalui via WhatsApp, SMS dan juga Facebook ya, ada penanya yang sudah bergabung melalui via telepon. Kita angkat dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Cirebon. Dengan hamba Allah di Cirebon. Baik, silakan langsung kepada Bu ya. Mau bertanya di luar tema Umi, boleh ya, gak? Ya, boleh. Bu ya, gimana Bu ya tentang masalah wasiat? Ini keluarga saya kan ada 11 orang anak. Nah, kami semua udah kebagian tanah satu orang satu. Udah kebagian semua, dan ini ada kakak ipar saya katanya mendengar wasiat dari bapak saya. Dia berpesan gini, bagian dari kakak bapak saya kalau dijual katanya buat pernikahan adik saya. Itu gimana Bu ya, soalnya dia tidak dipercaya tuh Bu ya orangnya. Bagian siapa? Bagiannya siapa yang buat pernikahan? Bagiannya kakak bapak saya Bu ya. Saya sedih mendengar itu Bu ya. Saya kasihan sama bapak saya, almarhum bapak saya Bu ya. Baik. Terima kasih, gitu aja Bu ya. Enggak, gimana gak, jika saya harus menjelaskan, dengan cara apa saya menjelaskannya Bu ya? Soalnya dia orangnya suka maksiat gitu, suka mabuk-mabuk. Saya baik, takut Bu. Semoga ya, semoga Allah mengampuni. Enggak usah disebut, nanti insya Allah Allah mengampuni. Allah mengangkat derajatnya. Keluarga kami takut semua sama baik, dia Bu ya. Baik, kami semua harus nurut. Baik, soalnya baik, itu kan baik, salah ya Bu baik, ya. Baik, baik. Bisa ya gitu aja Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu ya, langsung dijawab saja Bu ya. Baik, wasiat itu harus dipenuhi kalau memang sudah terbukti benar-benar wasiat. Jadi tidak boleh setiap orang mengaku bahwasanya telah mendengar wasiat. Yep, yeah. Kalau memang ngomong begitu harus ada bukti, harus punya dua saksi. Kalau tidak nggak ada, nggak bisa diterima yang demikian itu. Mm-hmm. Nah, nanti semua orang datang mengaku ada wasiat. Semua orang datang mengaku wasiat. Jadi selagi tidak ada bukti, tidak ada saksi tadi, maka tidak usah didengar. Yep, selesai. Yeah. Jadi seperti itu ya. Jadi wasiat kalau tidak ada buktinya, tidak ada saksinya, nggak bisa dong. Nggak bisa. Semua orang yang datang, apa pak wasiat mau ngasih duit kepada saya 5 juta habislah nanti. Satu orang datang lagi, satu orang datang lagi. Akan tapi Anda pun tidak boleh mandang orang tersebut dengan pandangan picik. Anda tidak boleh marah dengan dia. Anda doakan dia. Anda tidak olah emosi dengan dia. Anda tidak usah takut dengan dia. Jadi doakan dia. Dia adalah saudara Anda tetap. Berlemah lembutlah dengan dia. Bahkan dialah orang yang paling perlu dikasih sayangi kalau memang menurut Anda dia tidak baik. Bukan untuk dijauhi, bukan untuk dimusuhi. Allah alam. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya. Kita sudah masuk pertanyaan lalu SMS, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Ali. Bu ya, mau tanya gimana caranya minta maaf sama suami yang meninggal mendadak, Bu ya, agar suami ridho pada saya. Karena pada malam itu suami saya kesakitan. Saya pikir sakit biasa, ternyata meninggal, Bu ya. Jadi ibarat istri merasa belum sempat minta maaf, minta ridho gitu tuh, Bu ya. Seperti apa caranya, Bu ya? Minta maafnya adalah dengan cara ya berbaktilah yang sesungguhnya kepada suami yang telah meninggal dunia. Ada cara berbaktinya sederhana. Yang pertama, Anda jangan berdoa kecuali suami Anda doakan. Bawa dalam doa, semoga Allah mengampuni dan semoga Allah memberikan kasih sayang. Itu doa yang pertama. Yang kedua, kalau Anda dapat rezeki dan sebagainya, Anda potong dari rezeki Anda, Anda sedekahkan, Anda infakkan, diniatkan untuk sang suami. Yang ketiga adalah, baikilah orang yang dibaiki suami. Rawat anak-anak Anda dengan suami dengan perawatan yang sesungguhnya dalam irama untuk mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada sang suami. Itu saja sudah. Mau minta maaf bagaimana? Sudah meninggal, gak bisa datang. Minta maafnya adalah dengan cara seperti itu. Tapi Anda tidak berdosa, Anda tidak niat membunuh. Hanya Anda menganggap mungkin sakit biasa, hanya Anda mungkin lagi capek dan seterusnya. Yang tahu adalah Allah dan diri Anda sendiri. Kalau memang Anda memang orang cuek waktu itu, apa yang saya sebutkan tadi lakukan, maka itu adalah tanda ngabdi dan penyesalan Anda kepada suami. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya, terima kasih, Bu ya, atas jawabannya. Dan kepada yang bertanya, semoga puas dengan jawaban, Bu ya. Baik, Bu ya, ini ada pertanyaan sudah bergabung dari via Facebook, Bu ya, dari sahabat Syifa di Bandung, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Bu ya, waktu saya masih SMA, ada kenalan dari FB yang katanya mau datang untuk tunangan. Dan akhirnya dia pun datang. Tapi bukannya tunangan, dia malah melamar saya, dan sampailah kami menikah siri saat itu. Sebagai catatan, Bu ya, bapak saya itu sudah meninggal. 4 kemudian suami saya itu hilang entah kemana. Apa? Dan 4 bulan kemudian suaminya itu hilang, Bu ya, nggak tahu kemana. Dan dapat kabar dia menikah lagi dengan siswi SMP. Dan baru diketahui juga ternyata saya ini merupakan istri yang ketiga, Bu ya. Menurut kerabat saya sekeluarga, menurut kerabat saya sekeluarga ini telah disirap atau dihipnotis, Bu ya. Sekarang saya sudah cerai karena menurut pengakuan suami saya ke istrinya yang keempat, dia telah menceraikan istrinya, Bu ya. Maksudnya menceraikan, mengakuan suami saya ke istrinya yang keempat, dia telah menceraikan istrinya. Nah, setelah habis masa iddah, saya langsung menikah lagi dengan laki-laki lain. Apakah itu sah, Bu ya? Dan bagaimana dengan kelakuan mantan suami saya itu? Yang pertama, kita tidak bicara tentang mantan suami Anda. Mantan suami Anda adalah dia, ya dia. Yang dipertanyakan Anda kok gampangnya nerima alasan disirup dan sebagainya. Alasan disirup dan sebagainya. Mungkin ada tersembunyi di balik terpesona dengan omongan. Kadang kita tidak sadar loh ya. Ada bahasa bualannya. Alhamdulillah. Kenalan di sosmed lagi, Bu ya. Sosmed, mungkin sudah cerita punya macam-macam, lalu Anda terpesona. Tidak mustahil yang demikian itu sudah memamerkan ini, Anda terkagum. Dan banyak dalam segala urusan orang tertipu itu karena biasanya terpedaya dengan kebiar. Kalau tidak terpedaya dengan kebiar, susah ditipu. Kenapa orang bisnis ditipu? Karena dia pengen untung cepat. Karena mungkin kenapa kok langsung diterima nikah buru-buru, nggak pernah ngelamar, tiba-tiba langsung ketemu, nikah. Mungkin kagum dia pakai mobil sewaannya tadi. Mungkin juga macam-macam. Anda koreksi diri Anda sendiri sebelum dia. Mantan suami Anda adalah suami Anda sudah, dia seperti itu, dia akan semoga tobat. Hanya semua pada para wanita dan para wali, para keluarga. Jangan Anda kalau menikahkan putra-putri Anda hanya memandang sisi materi terkagum-kagum, tidak pakai pertimbangan panjang dan seterusnya, agama, keluarga, kebaikan dan seterusnya. Dan banyak kok yang ngadu kepada kita ya, kasusnya seperti itu. Manis-manis diterima. Loh, Anda kan bisa bertanya. Nabi sendiri mengajarkan kok kalau kita pengen menikah harus tahu dong keadaan orang yang akan menikah dengan anak kita. Harus begitu. Baik, kemudian masalah perceraian itu perlu penjelasan dari sang suami, benarkah? Tidak boleh seorang orang lain mengatakan cerai kok. Nah, apalagi perempuan satu. Kecuali di situ ada dua saksi yang mengatakannya. Perempuan satu tidak bisa. Adalah istrinya yang keempat. Istrinya seorang perempuan satu tidak diterima. Kecuali ada dua orang laki-laki mengatakan bahwasanya aku mendengar orang itu adalah telah mencerai. Kalau satu laki-laki saja tidak. Harus dibantu dengan yang, tapi kalau sudah dua bisa diterima. Kecuali pengakuan laki-laki satu, laki-laki yang mencerai sendiri, suaminya itu misalnya suaminya sendiri. Tapi kalau seorang wanita tidak sah. Anda bisa bertanya langsung kepada suami. Suami, ini permasalahannya nikah siri. Ini saya ingatkan kepada semuanya, nikah siri itu hati-hati. Kalau sudah nanti tinggal suami hilang tuh bingung siapa yang mencerai nanti. mahkamah pun akan tertawa kan. Maka biasa yang kami hadirkan, kalau kita harus menikahkan siri seseorang, hak cerai ini harus dijelaskan siapa yang megang. Selain dari sang suami, tentunya mungkin dipegang oleh yang menikahkannya. Misalnya saya menikahkan seseorang, tapi persepsinya masih ke depan, namanya nikah siri. Ini untuk menjaga hak kaum wanita, maka hak cerai saya pegang. Jadi kalau suatu ketika suami zalim dan sebagainya, istri meminta cerai gak bisa, ya kan? Ya. Tapi karena hak cerai sudah dipegang oleh saya, maka sudah saya lihat, saya pelajari keadaannya, baru nanti saya cerai. Ini termasuk diantaranya. Dan kami himbau kepada wanita, hendaknya kalau Anda menikah yang serius, bukan hanya nikah-nikah siri, ini demi menjaga hak diri Anda. Baik, ya. Menjaga hak anak-anak Anda di kedepan hari. Baik, ya. Dan kalau misalnya Bu ya, terjadi pernikahan siri seperti itu ya Bu ya, terus langsung suami hilang, jika menikahkan waktu itu masih ada Bu ya, tapi memang tidak ada seperti yang Bu ya sampaikan, maksudnya cerai di saya tuh enggak ada bisa. Kalimat itu enggak tidak bisa menceraikan Bu ya. Enggak bisa. Dan batas hilangnya itu kapan boleh sampai dihukumi cerai Bu ya? Enggak ada dalam mazhab Syafi'i, enggak ada harus sampai nanti diajukan ke mahkamah. Kalau mahkamah tidak bisa membantu karena tadi masalahnya pernikahan tidak sah, nah, inilah mahkamah dia harus ngerti ilmu. Ya, Bu. KUA harus ngerti ilmu. Kalau memang kasusnya benar menikah, ya, ya Bu. Tinggal dilanjutkan saja bahwa sudah menikah, lalu di membuat perkumpulan apa pertemuan, ya kan? Bahwa ya, ini telah ada bukti siapa menikahkan, ini ada saksi dan suaminya pergi, ya, ya dicari nggak ada. Nah, maka, nah inilah tugas KUA itu bukan hanya menyelesaikan sesuatu yang ada suratnya, yang ya, lebih perlu diperhatikan yang tidak ada suratnya, surat. Kalau memang perlu surat, dimudahkan suratnya. Kalau perlu gratis, gitu ya, loh. Ya, ya, jadi bukan malah dipersulit, dimarahi dan seterusnya. Nah, ini kan tugas KUA. Tugas KUA itu menyelamatkan orang agar tidak masuk bab zina. Maksudnya gimana? Membuka, memudahkan pernikahan agar tidak zina. Atau kalau ada orang sudah menikah tapi siri ditinggal oleh suaminya, itu masa dibiarkan begitu saja? Lalu menikah sebelum cerai oleh sang suami, malah kan zina juga di situ. Ya, selesaikan apa kasusnya? Nah, ini. Kalau ada yang mendengar pihak KUA, ayo buka wawasan ini. Iya, iya. Anda, mungkin ada tim 2 atau 3 yang lacak hal-hal demikian ini. Iya, yang kawin siri ditawari 2. Antara segera dibuatkan surat dengan mudah. Kalau dia fakir, ambilkan dari zakat. Kan begitu. Iya, iya. Kalau ternyata memang ditinggal sama suaminya, dilacak, kemudian dicerai, lalu dinikahkan lagi. Seperti itu. Bukan KUA hanya marah nanti. Baik, iya. Kamu itu waktu senang diam-diam, giliran susah kau datang. Ini kan kalimat yang sering muncul kan. Iya. Baik, Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya dan juga kepada Syabas Syifa, pastikan lagi tentang masalah perceraian, karena kalau masih ungkapan dari istri yang keempat mengatakan sudah menceraikan Anda, itu masih tidak dianggap. Jadi kecuali dari suami. Kecuali itu dari suami atau langsung Anda mendengar, atau ada dua saksi dari pihak laki-laki, dari kaum laki-laki ya. Baik. Jadi diperhatikan lagi dan untuk masalah. Nah, tapi tadi ini katanya sudah nikah Bu ya. Ini sudah terjadi kayak gini ya. Segera dilacak. Kalau memang dulu benar, dulu cerai ya benar, sah nikahnya. Kalau dulu bercerai ya tidak sah. Oh gitu ya. Baik. Harus insaf. Jangan mengejar hawa nafsu, syahwat, cinta dan sebagainya, itu bahasa. Baik, itu bahasa. Bahasa-bahasa yang menjadi tidak syar'i, yang semula syar'i. Baik, Bu, terima kasih Bu ya. Baik, Bu, selanjutnya ada pertanyaan dari via WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidak disebut dari mana dan siapa Bu ya. Bu ya, saya istri kedua, tapi suamiku tuh jauh dari keadilan terhadap saya. Alasannya melindungi statusnya menjadi PNS. Saya sakit lahir batin, gak dinafkahi sepenuhnya. Gimana solusinya yang harus saya ambil Bu ya? Saya menegur Anda, kenapa Anda mau? Dia statusnya seperti itu, Anda ini bagaimana sih? Nah, ini loh nasihat buat istri kedua. Kadang istri kedua harus menerima status tertentu sampai waktu yang tidak tertentu demi kemaslahatan semuanya. Dia PNS misalnya larang. Saya tidak perlu menyalahkan undang-undangnya kok kan. Undang-undang sudah ada kan. Memang tentunya tidak perlu ada undang-undang seperti itu. Akan tapi ketahuilah bahwasanya Anda pertama mau, Anda harus sabar dengan risiko-risiko yang harus Anda terima. Kalau dari awal Anda memang menginginkan, maaf begini lah, banyak laki-laki berani melangkah untuk menikah lagi karena apa? Rayuan dari seorang perempuan. Rayuannya kadang bukan rayuan gombal itu, bukan. Rayuan begini, gak apa-apa bang, didatangi saya sebulan sekali juga gak apa-apa kok, saya disembunyikan juga mau kok. Nah kan gitu. Seolah-olah ini suami yang semula tidak mau menjadi berani karena tawaran Anda, tantangan Anda. Jangan setelah itu lalu Anda menyalahkan. Anda dari awal sudah mau menerima seperti itu, Anda tata kesabaran. Kalau memang dari awal Anda tidak mau, saya harus diadil loh bang, dari awal mungkin dia tidak akan menikah dengan Anda. Dan mungkin ini misalnya seperti itu. Baik, Bu. Jadi kesalahan ada di dia, Bu. Jadi jangan serta makan yang Anda waktu nikah Anda tahu kok dia pakai negeri. Atau mungkin dia sudah berbohong. Lalu kalau saya berbohong ya betul ya dolim. Tapi kalau dari Anda yang memberikan kesepakatan di awal, tidak dikatakan dolim suami seperti itu. Memang pada dasarnya seorang suami harus dolim. Tapi kalau harus adil. Akan tapi jika seorang wanita telah merelakan haknya untuk tidak diberikan, seperti yang terjadi pada Sayyidah Saudah Iya, Bu ya. Harinya diberikan Siti Aisyah, sah-sah saja kok. Sah saja, Bu ya. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya, terima kasih, Bu ya, tadi ya untuk hamba Allah yang tadi bertanya, semoga bisa dengan apa jawaban Bu ya ada gambaran untuk langkah-langkah ke depan. Artinya Anda harus sabar ya, atau tadi ya kalau memang itu adalah kebohongan sepakat dari suami ya, kalau sudah dalam kesepakatan Anda harus ngerti dong itu. Harus paham, Bu ya, tidak boleh ada tuntutan, Bu ya. Baik. Baik, Bu ya, selanjutnya Bu ya, kita membahas menjawab pertanyaan lagi yang sudah masuk, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, ini saya hamba Allah, Bu ya, mau tanya. Saya istri dan seorang istri, nah, alhamdulillah telah mengandung, Bu ya. Suami saya itu ngelarang kerja berat seperti nyuci baju karena dulu pernah ada riwayat keguguran. Tapi saya tuh kadang ngerasa kasihan banget sama suami, pulang kerja harus nyuci, Bu ya. Nah, saya tuh kadang suka ngelanggar larangannya diam-diam nyuci, Bu ya, karena kasihan gitu. Nah, apakah berdosa, Bu ya, kayak gitu itu? Ya, sebaiknya Anda kalaupun mencuci yang ringan-ringan. Karena yang sebetulnya yang dikehendaki suami Anda bukan Anda tidak mencuci. Akan tapi Anda jangan sampai terjadi kejadian keguguran dulu lagi. Iya. Maka Anda mungkin tetap bisa mencuci dengan sangat berhati-hati. Atau mungkin Anda keluarkan anting Anda, cincin Anda untuk beli mesin cuci atau apa misalnya. Tapi Anda jangan beratkan suami juga. Seperti itu. Jadi Anda bisa saja tetap menjalankan mencuci. Tapi kalau Anda membahayakan, Anda melanggar suami dong. Jadi nanti dalam larangan itu ada tujuannya. Jangan keluar rumah no. Maksudnya apa itu? Apakah keluar saya enggak ada boleh? Kalau keluar ada anak sakit di luar nolong ya boleh. Keluar rumah maksudnya mungkin jalan-jalan yang enggak jelas gitu loh. Jadi harus paham tujuannya. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya, Bu ya. Dan satu pertanyaan lagi yang akan kita sampaikan, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi. Bu ya, saya hamba Allah dari Magetan mau bertanya. Saya gadis sudah berumur 22 tahun, sudah ada keinginan, Bu ya, untuk menikah dan sudah ada seorang laki-laki yang mau melamar. Dari segi agama insyaallah sudah baik, Bu ya, tapi orang tua saya tidak mengizinkan karena laki-laki tersebut tidak bekerja dan kegiatannya tuh hanya di masjid saja, Bu ya. Bagaimana yang harus apa yang harus saya lakukan, Bu ya, terima kasih. Baik, kalau memang dia orang soleh dan mungkin dari sisi ekonomi Anda sudah bisa menjaminlah atau mencukupinya. Mohon maaf, Bu ya, ini untuk pertanyaan ini kita akan jawab setelah jeda, Bu ya. Baik. Dan kita kepada pemirsa dan Abaja TV, pemirsa Abaja TV dan juga sahabat radioku yang penasaran dengan jawaban Bu ya, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah yang jeda berikut ini.